Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Merupakan kenikmatan tersendiri ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan ahlu sunnah yang satu dengan saudara-saudaranya, dan tentunya yang terbaik saat orang itu bertemu adalah tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, saling menguatkan dan mengingatkan mereka untuk menambah ketaatannya, menambah imannya kepada Allah jalla fi'ula. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bahwa al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah ahli waris para nabi alaihimussalam. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilm fa man akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mewariskan ilmu. Maka yang mengambil warisan itu ilmu, sungguh dia telah mendapat bagian yang sangat banyak. Maka hajat kita kepada ilmu, hajat kita kepada tarbiyah ilmiah, hajat yang sangat besar. Karena pada ilmu inilah seorang muslim mendapati kekuatannya. Pada ilmu inilah seorang muslim melemahkan lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala dalam lamiyahnya, fi ziyadil ilmi irghamul ada wa jamalul ilmi islahul amali. Dengan kamu menambah ilmumu, itu melemahkan musuh-musuhmu, bahkan dari kufar dan musyrikin. Dan indahnya ilmu dengan kamu selalu membenahi amalanmu. Semakin kamu beramal saleh, semakin kamu hiasi dan kamu indahkan ilmu itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, Allah muliakan, Allah angkat mereka, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada beliau untuk mengucapkan dalam doanya, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Allah tidak perintahkan kepada nabinya meminta tambah sesuatu kecuali ilmu. Tidak ada yang lain. Untuk Rasul diperintah meminta tambah daripadanya, menunjukkan keutamaan ilmu di atas segalanya. Allah pun sebutkan dalam Mujadilah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Maka ahlul ilm marfu'un darajat, terangkat di atas tinggi derajat mereka, dan itu janji Allah. Sebagaimana Allah jelaskan pula dalam Quran bahwa para nabi membawa ilmu syariat ini, menyampaikannya kepada umatnya seperti yang Allah perintahkan. Wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar mereka ditaati dengan izin Allah. Ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dipuji dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadis Matsalu ma ba'athani Allah minal ilmi wal huda kamatsalil ghaith al kathir asaba ardhan ila akhirih al hadis. Permisalan apa yang Allah utus aku dengannya dari ilmu dan hidayah seperti hujan yang lebat turun banyak ketika itu mengenai bumi. Lalu macam-macam bumi Rasulullah sebutkan. Saya dia bermanfaat, ditunggu seperti hujan membasahi bumi, menyuburkan, menentukan hidupnya banyak tanaman, binatang, bahkan manusia itu sendiri. Seperti itu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Oleh karena itu, dari banyaknya faidah yang ada pada kisah Nabiullah Musa alaihi salam, banyak faidah dalam kisah-kisah beliau dan sering Allah ulang-ulang dalam Quran. Kata Syekhul Islam rahimahullah, salah satu faidah kisah beliau saat bersama tukang-tukang sihir Fir'aun. Kata Syekhul Islam, maka demikianlah sihir, kejahatan dan kekuatan jahat sihir, dan kejahatan para tukang sihir, para dukun dan semisalnya, itu akan semakin menjadi-jadi, semakin kuat, semakin merajalela saat cahaya ilmu dan cahaya kenabian semakin redup di suatu masyarakat, di suatu daerah. Cahaya ilmu di situ redup, cahaya kenabian syariat melemah, artinya kurang ilmu di situ, jarang orang berilmu di situ, maka akan semakin menguat kekuatan jahat sihir dan para tukang sihirnya. Tapi begitu kekuatan cahaya ilmu, cahaya kenabian ini kuat, menyala, maka akan lenyap, lemah, melemah dan lenyap, hilang segala kekuatan-kekuatan jahat tersebut. Dan itu tampak jelas dalam kisah Musa, kata beliau. Dalam Syu'ara Allah sebutkan, fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Musa alaihissalam melempar tongkatnya, maka menelan semua sihir yang mereka buat, yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Maka segala kedustaan, segala kejahatan, ilmu, sunnah akan melahapnya dan akan menghancurkannya dari segala sisinya. Sehingga akan hilang kekuatan-kekuatan itu. Itu pula yang terjadi di Jaziratul Arab. Sebelum munculnya dakwah Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Jaziratul Arab ya dikuasai oleh para tukang sihir, dukun-dukun itu yang menguasai umat, ditakuti, jadi rujukan, jadi pemimpin sudah. Ada apa-apa ke mereka, tentunya bayar. Yang mau nikah, yang mau dagang, yang mau bangun, mau ini, mau itu, harus datang dulu ke tukang sihirnya, ke dukunnya, minta bimbingan, dan seterusnya. Dan itu menguasai mereka. Sampai kemudian dakwah itu Allah tegakkan melalui Imam Muhammad rahimahullah, melemah, melemah dan lenyap segala kekuatan sihir itu. Makanya nasihat para ulama kita, masyayikh kita, seperti yang sering disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa afah, kalau kamu ingin masyarakatmu, negerimu terbebas dari sihir, perdukunan, maka dakwahkan tauhid, dakwahkan sunnah, akan lenyap mereka dan pasti akan hilang seperti yang telah lalu-lalu. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, membuka praktek rukyah jamaah, praktek rukyah syariah, menarik bayaran dari itu, mengambil upahnya. Bukan itu solusi yang dicontohkan oleh para anbiya dan para muslihin. Tapi dengan mendakwahkan tauhid, jika tauhid itu tersebar, jika tauhid dan iman ini kuat, cahayanya terang di sana sini, dengan sendirinya sihir itu akan menyingkir dan hilang. Orang enggak akan mendatangi mereka, enggak akan percaya kepada mereka. Kala kulli hal, pentingnya ilmu dalam kehidupan. Tentunya ilmu ini untuk seorang mendapatinya dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya butuh beberapa perkara. Yang pertama dan itu ma'ruf adalah islahun niyyah, niat yang saleh. Niat dari awal Kita belajar dan menuntut ilmu lillah, untuk Allah, karena dia ibadah talabul ilm. Maka layaknya ibadah kita berharap ridha Allah semata. Kemudian kita berharap mengangkat kejahilan dari diri kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaika latadha'u litalibil ilm ridhan bima yasna'. Barang siapa yang menempuh jalan, konteksnya siyakus syart, man salaka, kemudian tariqan nakirah, menunjukkan jalan apapun yang kamu tempuh untuk dapat ilmu, yang itu dengan rihlah, safar, yang itu duduk di ma'haj ini, di ma'haj itu, yang ini menulis, yang ini mendengar, yang ini, ya, semuanya tariqan, cara yang dia tempuh untuk dapat ilmu. Yaltamisu fihi ilman, kembali ilman nakirah, masih dalam konteks siyakus syart, konteksnya konteks syarat. Barang siapa yang mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, ilman nakirah yufidul umum, umum, baik itu ilmu yang banyak ataupun ilmu yang sedikit, keutamaan itu tetap kamu dapati. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan jalanmu ke jannah. Agar tidak dikatakan, agar tidak ada yang memahami, yang dipermudah jalannya ke surga itu kalau menuntutnya lama, kalau ilmu yang dia pelajari banyak. Lah, Rasul sebutkan nakirah, umum, ilman, kalaupun itu sedikit, barokah ilmu itu, bermanfaat bagimu. Dan para malaikat meletakkan sayap mereka kepada thullabul ilm, ridho dengan apa yang mereka cari, ilmu. Dan itu hanya ada untuk mereka, thullabul ilm. Enggak ada dalil lain yang menunjukkan para malaikat melakukan perbuatan serupa kepada selain thullabul ilm. Enggak ada disebutkan malaikat mau meletakkan sayap-sayapnya, merendah, tawadhu, ridho, senang kepada para penguasa-penguasa dunia. Tidak ada. Padahal itu orang nomor satu istilahnya, pemimpin. Tidak ada pula malaikat mau meletakkan sayapnya, merendah, ridho, tawadhu kepada para pedagang misalnya, orang-orang kaya, tidak ada. Bahkan kepada pintu-pintu kebaikan yang lain, yang itu pintu khair, jihad fisabilillah misalnya, yang setinggi itu amalannya, hanya ilmu yang Rasulullah sebutkan para malaikat meletakkan sayapnya. Bagaimana seorang mukmin tidak tergerak hatinya untuk semangat, senang dengan ilmu, kuat himmahnya, semangat dan antusiasnya besar. Bagaimana tidak didapati itu dalam dirinya, sementara dia tahu para malaikat pun seperti ini, alaihimussalam. makhluk suci, makhluk besar pun tawadhu, ridho dan meletakkan sayapnya. Kembali kepada permasalahan kita, butuh niat yang saleh, niat yang baik. Kamu mengharap wajah Allah dengan ilmu ini. Itu yang Imam Ahmad katakan pula, niat dalam talabul ilm antarfa al-jahl an nafsik, agar kamu mengangkat kejahilan itu dari dirimu. Kamu belajar, kita belajar agar kita naik tinggi derajat kita, melepaskan kejahilan itu dari diri kita, terutama kejahilan tentang Allah, kejahilan tentang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kejahilan tentang agama yang hak ini. Salah satu usul, tiga landasan utama yang fitnah kubur berkaitan dengannya, akan ditanya setiap hamba, man rabbuk wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fik, siapa yang diutus di kalian ini, wa madinuk, dan bagaimana agamamu. Man rabbuk, bukan siapa penciptamu, bukan itu pertanyaan kubur, tetapi man rabbuk ma man ma'buduk, siapa yang kamu ibadai, siapa yang kamu sembah selama hidup, ibadahmu untuk siapa. Butuh ilmu, ilmu tauhid terutama, agar kejahilan tentang tiga ini terangkat dari dirinya, dia mengerti siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan bagaimana apa agamanya dengan dalil-dalilnya, seperti yang Syekhul Islam sebutkan. Niat, keikhlasan, keikhlasan saat orang itu tidak mengharapkan dunia dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, dengan ilmunya. Tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan dirinya terangkat, disanjung-sanjung orang, dipuji dan dibanggakan. Ikhlas. Keikhlasan itu, salaf dahulu rahimahumullah, orang yang paling takut kalau niatnya ini menjadi taruhan, sehingga disebutkan Imam Ahmad rahimahullah, saat semakin terangkat namanya, semakin masyhur, ya beliau tidak menginginkan itu, tapi ya Allah yang berikan semua itu, Allah tentukan demikian. Beliau semakin takut ketenaran, popularitas, sehingga beliau memilih lari dari semua itu. Sampai disebutkan, karena sangat takutnya, beliau memilih tinggal di dalam rumah, gak berani keluar, untuk menghadiri atau menyaksikan kebaikan sebagiannya tentunya, karena takut akan dikejar, akan didatangi, dikerumunin orang, semakin terangkat namanya. Maka karena itu beliau disebutkan jarang mengikuti jenazah. Ini ada jenazah mungkin fulan muslim meninggal, beliau gak berani keluar. Bukan apa-apa, takutnya beliau kalau beliau keluar orang akan melihat Imam Ahmad, akan dikejar, dikerumunin, diinfitnah. Terangkat nama seseorang, kebanggaannya, itu yang beliau takuti. Dan tempat berkumpulnya orang yang semisalnya, misalnya kayak apalah, di situ orang banyak kumpul, banyak datang, beliau memilih menghindar. Rahimahullah. Dan begitulah tanda keikhlasan pada seseorang. Tidak menyenangi ketenaran dan popularitas, menutup dirinya. Karena ini ibadah antara dia dengan Rabb-nya, ilmu. Tapi Allah yang kehendaki, semakin terangkat nama beliau, bahkan tidak disebut nama beliau kecuali disandingkan dengan gelar imam. Imamah. Imam Ahmad berkata begini, Imam Ahmad pendapatnya begini, madhab Imam Ahmad, Imam Ahmad. Di saat yang sama, tidak sedikit orang yang sengaja ingin dirinya terkenal, ingin dirinya terangkat, dikenal oleh banyak orang, sehingga dia keluarkan biaya tidak sedikit, bayar orang. Fulan dikasih sekian, fulan dikasih sekian. Untuk apa? Menyebut-nyebut namanya di kerumunan orang. Tujuannya supaya terkenal, disebut-sebut orang dan jadi tenar. Dibayar. Sehingga yang makelarnya ini tadi yang dibayari, ya nanti akan datang misalnya kalau di jenazah, orang kan pada kumpul banyak ini, mau nyolati. Anu, fulan begini, fulan begitu, fulan, fulan, nama yang orang yang bayari akan disebut-sebut. Tujuannya supaya terkenal, kok disebut-sebut terus ini orang. Atau nanti di walimah atau apalah tempat kumpulnya banyak muslimin di situ. Tapi berakhir semua itu mereka yang membayar tadi tidak disebut dan tidak lagi dikenal. Orang pun gak mau menyebut. Dan orang gak butuh sama mereka. Padahal itu sengaja supaya cari nama, sengaja supaya punya panggung. Tapi berakhir dengan orang gak mau nyebut dan tidak mendapatkan ketenaran. Yang itu Imam Ahmad lari dari ketenaran, malah semakin tenar. Rahmatullahi alaih. Keikhlasan kata Imam Ibn Rajab rahimahullah seperti dupa yang wangi. Kamu tahu dupa kan ya? Asap, keluar asap wanginya ketika dibakar, ditaruh di briket atau arang atau semisalnya, mewangikan ruangan, atau kayu gahru yang mahal itu jutaan harganya, wangi sekali dibakar. Biasa orang Arab mewangikan pakaiannya, pakaiannya ini digantung, nanti dupa itu taruh di bawahnya sehingga asap wangi itu keluar masuk ke sela-sela kainnya, ke serat-serat kain. Semakin asap itu masuk, semakin bersembunyi di balik serat-serat kain bajunya, semakin meninggalkan bau harum, semakin wangi tapi nggak tampak. karena dia asap. Begitu kamu pakai kainnya, kamu masuk ruangan, orang akan mencium semua baunya. Wanginya Masya Allah, siapa ini? Tapi gak kelihatan. Mungkin kalau parfum misalnya masih kelihatan kan, kamu pakai minyak begitu, kadang masih ada sisanya, karena itu minyak basah, kelihatan membekas di bajumu. Tapi ini asap, gak kelihatan sama sekali. Tapi wanginya tercium. Bahkan lebih kuat dari parfum itu wanginya. Sementara riya, sum'ah, dan semisalnya hubbuz zuhur, hubbus syuhrah, cari tenar, cari nama, segala yang untuk selain Allah, itu seperti asap sampah. Orang kalau bakar sampah desa-desa, asapnya besar dan banyak, membumbung tinggi. Gede sekali asapnya, banyak sekali. Tapi berakhir dengan lenyap. Semakin dia ke atas, hilang. Enggak kelihatan. Wayaret, kalau misalnya itu sekedar enggak kelihatan, tidak meninggalkan bau busuk. Orang akan mencium. Apa ini? Busuk sekali baunya. Ternyata fulan yang di situ membakar-bakar sampah. Seperti itulah gambarannya. Keikhlasan tersembunyi di dalam hatimu. Hanya Allah yang tahu. Tapi orang akan tahu, merasakan wanginya. Kalau sudah bukan karena Allah, mungkin sekilas memukau dan membuat terbelalak mata, tapi berakhir lenyap. Dan yang tersisa bau busuk. Apa yang dimaukan fulan? Apa yang diinginkan oleh fulan? Orang akan mengingkari dan tidak senang. Dahsyatnya pengaruh keikhlasan dan lawannya, riya dan semisalnya. Imam Ibnu Rajab sendiri rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau rahimahullah alaih. Suatu hari beliau di majlisnya, di masjidnya, membahas suatu masalah ilmiah di depan murid-muridnya. Permasalahan itu disebutkan permasalahan yang sangat rumit. Tidak banyak ulama yang bisa memecahkannya. Tidak banyak ulama yang bisa mengupas masalah itu dengan ilmiah, dengan pembahasan yang bagus, dengan kaidah-kaidah ilmu dan seterusnya, dalil-dalil. Hari itu oleh Ibnu Rajab dikupas dengan begitu indah, dengan begitu rinci dan detail, bicara kaidah-kaidah ilmu keluar semua dari beliau. Dalil-dalilnya, pendapat ulama dibahas dengan luar biasa oleh beliau. Dan membuat kagum-kagum para muridnya mendengar itu. Sampai selesai. Selang beberapa hari, khalifah atau amir di zaman itu mengundang para qudhat, para qadhi-qadhi, hakim-hakim agung di zaman itu, para pemuka-pemuka masyarakat, orang kaya-kaya, para gubernur, ya ini orang-orang ternama lah, diundang di istana negara sama khalifah. Ini orang-orang penting sekarang kumpul semua orang besar, termasuk Ibnu Rajab. Diundangkan beliau, ulama besar di zamannya. Beliau dengan beberapa muridnya. Walhasil dalam sajian makan, setelah makan, minum ini itu, khalifah berbicara. Karena khalifah di zaman itu bukan sekedar ngerti dunia dan tata negara, tapi juga banyak paham tentang ilmu, tentang agama. Ala kulli hal, khalifah bicara, ini ada masalah yang sangat rumit, masalah yang kemarin dibicarakan Ibnu Rajab. Masalah ini, siapa di antara kalian yang bisa bicara? Terangkan kepadaku bagaimana masalah ini, bahas secara ilmiah, terangkan. Semua terdiam, tidak satu ulama pun yang berani bicara, tidak satu qadhi, tidak satu hakim pun yang bisa bicara, padahal mereka hakim-hakim agung yang tentunya hakim harus faqih, orang yang faham fiqih, faham ilmu, dia hakim, tiap hari menghadapi masalah dan perselisihan. Begitu pula apalagi yang lainnya, para gubernur, menteri, dan orang-orang kaya tambah gak tahu. Semua terdiam. Termasuk Ibnu Rajab, diam. Muridnya, satu sama lain saling menoleh, saling melihat. Ini seakan mereka katakan, ini kenapa Syekh kita gak mau bicara? Sekarang waktunya. Ini namanya murid, ingin dan senang gurunya tampil. Senang kan guru kami, syekh kami. Dan tampak sekali kalau seandainya bicara di situ, berarti Ibnu Rajab di atas ulama yang lain. Gak ada yang menandingi. Qadhi-qadhi para hakim agung pun gak ada apa-apanya dengan Ibnu Rajab. Dan masalah itu masalah yang kemarin baru dikaji, baru dijelaskan. Masih hangat, istilahnya bibir pun belum kering dari Ibnu Rajab. Tapi beliau diam. Beliau melihat, murid-muridnya melihat ke Ibnu Rajab, seakan berkata, kenapa engkau diam wahai guru? Ya Allah, ini kesempatannya. Biar khalifah tahu siapa engkau. Sampai majelis selesai, pulang. Saat di rumah ditanya oleh murid-muridnya, wahai syekh kami, kenapa engkau tadi diam? Kesempatan semestinya engkau bicara agar orang tahu siapa engkau. Maka di situ Ibnu Rajab menjawab dengan perkataan yang sangat bijak. Beliau katakan, wahai murid-muridku, kemarin majlisku bersama kalian di masjid itu majlis lillah, majlis untuk Allah. Gak ada yang diinginkan kecuali ilmu. Hanya membahas ilmu, mengkaji ilmu, pembahasan ilmiah untuk Allah semata. Tapi majlis tadi majlis dunia. Majlis dunia, bukan untuk Allah. Kalau seandainya beliau bicara, misalnya beliau memilih bicara, aku yang tahu khalifah, aku bisa bicara. Ya bisa dibayangkan bagaimana pujian khalifah. Siapa yang gak besar kepalanya dipuji? Raja, presiden, khalifah orang nomor satu. Dan itu di hadapan orang-orang besar. Di hadapan para ulama, fuqaha, para hakim agung. Di hadapan para menteri. Terangkat namanya orang ini berarti. Dunia. Makanya Ibnu Rajab memilih diam. Keikhlasan. Rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Beda antara orang yang peduli dengan niatnya, menjaga keikhlasannya, dengan yang jauh dari itu. Dan ilmu ibadah, sekali lagi butuh dijaga keikhlasan padanya. Adzan isya, iya. Untuk muadzan dulu. Habis adzan langsung sholat, iya. Begitu. Kita lanjutkan setelah sholat. Fadhlu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tadi pembahasan kita, perkara yang kedua yang dibutuhkan bagi setiap talibul ilm, para penuntut ilmu, adalah kesabaran. Kesabaran dalam ilmu, kesabaran dalam belajar ilmu. Hal itu karena jalan ilmu panjang. Dari awal dia memulai belajar sampai ajalnya datang, ilmu tidak bisa dibatasi dengan gelar atau titel tertentu. Sebagian orang menyangka kalau dia telah menyelesaikan marhalah tertentu, ya sudah mentok ilmunya. Dia sudah mencapai misalnya S3, mendapat gelar doktor. Tidaklah demikian, ilmu masih panjang. Butuh kesabaran dalam menjalaninya. Sabar dari dua sisi. Yang pertama, ilmu itu ibadah, kama kulna. Dan setiap orang yang beribadah ya butuh kesabaran dalam ibadahnya. Perkara yang kedua, sabar untuk terus di jalan ilmu. Bukan awalnya semangat, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nasallallahu alafiyah. Tapi sabar untuk terus istiqamah dalam talabul ilm, dan terus seorang hamba itu belajar. Jangan dikira kesabaran hanya sebatas menghadiri durus, hadir di jam-jam pelajaran, yaitu tentu salah satu dari kesabaran. Tapi bukan di situ, bukan hanya itu namanya kesabaran. Kesabaran bukan pula hanya pada mulazamatus syuyukh, mulazama kepada guru tertentu. Kesabaran bukan hanya juga dalam mendengar ilmu, murojaah, menghafal, atau mungkin menyetorkan ilmu, mungkin ayat, mungkin hadis atau mutun ilmiah yang kamu hafal. Terlebih-lebih dari semua itu, sabar agar tidak ada selain ilmu yang menyibukkan kamu. Sabar agar tidak ada sesuatu yang mengiming-imingi kamu dan kamu tergiur, tergoda, sehingga kamu tinggalkan jalan ilmu, kamu ambil iming-iming tersebut. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh sebagian, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Orang kalau awalannya terbakar, akhirannya akan bercahaya. Ya, arinya terbakar, dia dalam tanda kutip tersiksa. Ya bukan tersiksa sih. Artinya kamu sabar menjalani pahit getirnya dalam thalabul ilm. Dia harus jauh dari rumah, dia jauh dari bapak ibunya, keluarganya. Mungkin di tempat belajarnya dia panas, mungkin makanan kurang sedap, kurang dia minati, kurang nafsu. Mungkin banyak teman yang begini begitu, mungkin bahkan guru juga sebagiannya begini begitu, kurang dia senangi. Ya semua itu muhriqah, dia terbakar di awalnya, panas kan. Kalau dia bersabar, maka nanti akhirannya musyriqah, akan bercahaya dia, akan baik. Makanya juga Ibnul Mubarak pernah menyebutkan, kalau kamu mendapati mau'idhoh, kata yang bernasehat, kalimat yang mungkin mengandung hikmah, bahkan kalaupun itu kadang tertulis di tempat yang kurang layak misalnya, mungkin di tembok ada orang iseng atau bagaimana, tapi kalimatnya fihi khair, zaman sekarang mungkin di tempat-tempat lain ya ini alam muhim, kamu bisa berhenti sejenak membaca, kamu renungi, kamu dapat mau'idhoh. Iya benar juga ya, nasihat kalimat itu. Itu kalau sebatas mau'idhoh kamu bisa dapati. Tapi ilmu gak bisa demikian, gak bisa sekilas dan sambil begitu. Ilmu butuh kamu dapati dengan sama, kamu dapati dengan musyafaha, kata Ibnu Mubarak. Duduk, dengar dari syekh, dari gurumu, dari lisannya kamu dapati. Makanya dari kisah Nabi Musa juga alaihi salam yang ulama sebutkan, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajidna lau anna Musa sabara, kita berharap seandainya saja Nabi Musa lebih bisa sabar. Artinya kita akan dapat faidah lebih banyak dari perjalanan beliau bersama Nabi Khidir alaihi salam. Akan bisa kita gali banyak lagi faidah-faidah lain, hikmah-hikmah. Tapi ya karena kisahnya ma'ruf bagi antum, bagaimana Nabi Musa alaihi salam, sehingga hanya tiga masalah itu didapati. Pelajaran bahwa kesabaran dalam ilmu akan membuahkan banyak manfaat. Ilmu butuh kekuatan, butuh kesungguh-sungguhan, kekuatan untuk memahami, kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk tasmi. Ya butuh kekuatan. Kadang datang sifat malas itu, kadang datang syaitan. Butuh hazm, keseriusan. Sehingga ilmu itu intinya menjadi syughlun syaghil, kesibukan kamu yang segala-galanya, menyibukkan kamu, menyita banyak waktumu, dan harus begitu. itu yang akan membuahkan. Dan itu yang disebutkan dari para a'immah dan para ulama kita, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, sehingga sampai disebutkan seperti Ibnu Rajab sempat terlambat, ini di usia yang agak tua, nikahnya. Beliau menikah tapi agak mundur usianya, ya karena kesibukan ilmunya, bukan yang lain. Rahimahullah. Bahkan disebutkan dalam biografinya, rahmatullah alaih, orang membaca seperti kisah khayalan, padahal itu nyata. Al-Muhim disebutkan beliau menikah dengan wanita yang tercantik di zamannya, Ibnu Rajab. Gadis cantik, ini namanya manten, arus, wangi sedemikian rupa, dan ini pemuda, bisa dibayangkan seperti apa. Malam masuk ke kamarnya si istrinya dalam keadaan beliau tidak bergeming dari tempatnya, baca buku, nulis. Hatta untuk istrinya pun seperti tidak bisa membelokkan semangatnya dalam ilmu. Padahal itu malam pengantin, malam pertama. Rahimahullah. Ala kulli hal, ilmu butuh dari orangnya untuk kuat, sabar di jalan ilmu. Ilmu pula membutuhkan tadarruj. Dia mesti sabar, dan termasuk kesabaran berjenjang. Baik itu di dalam ilmu, antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, kamu mulai dari yang terpenting, maupun di dalam satu bidang ilmu, tiap ilmu kamu harus berjenjang, mulai dari yang termuda, mutun yang paling muda di tiap fan kamu kuasai, kamu selesaikan, berinjak naik kepada yang lebih dari itu, kepada yang lebih sulit, dan seterusnya. Mausuat, berjenjang di dalam ilmu. Termasuk yang ulama sebutkan, kamu baik untuk mengerti waktu dan tabiat ilmu. Ilmu, ya kalau boleh dibagi menjadi tiga. Ada ilmu yang berat, artinya berat butuh konsentrasi kuat, menuntut kamu untuk fokus, kalau enggak hilang dan kamu enggak paham, sudah tertinggal. Artinya butuh fresh, butuh akal yang betul-betul segar dan fokus. Ada yang di bawahnya, mutawasit. Nah, ini beratnya enggak seberat itu, tapi ya butuh tetap fokus, tapi enggak setajam itu. Ada yang ketiga, ringan, enteng. Hatta enggak fokus amat, dengan nyantai pun bisa. Istilahnya. Ilmu terbagi menjadi tiga ini. Semuanya ilmu. Maka kamu harus ketahui, dan terutama ini tanggung jawab pengampu pendidikan. Kapan tulab yang kamu ajari dalam keadaan paling fresh akalnya, paling fokus kuat diajak mencerna sesuatu yang berat dan sulit. Kapan pula yang sudah mulai turun, Ustaz? Kapan pula yang ringan? Maka saat dia fresh, saat dia fokus betul, sedang kuat-kuatnya, seger-segernya, sampaikan yang paling berat ini. Ajarkan dia yang paling berat ini. Karena gampang untuk diajak fokus. Jam berikutnya sudah mulai tumpul, sudah mulai capek. Nah, ini yang mutawasit, ilmu yang mulai tengah-tengah. Saat dia sudah tumpul, sudah capek, sudah ini, kasih yang ringan-ringan. Dan itu kadang menyegarkan mereka. Yang ringan dicontohkan seperti sirah, tareh, sejarah. Gak butuh fokus, cerita kan. Istilahnya kamu sambil berbareng bisa. Kamu cerita, diceritakan kejadian ini, itu, perang terjadi begini, begitu. Santai, dan seneng orang diceritai, namanya cerita. Itu saat sudah tumpul akal, sudah capek. Ya, misalnya kalau keseharian kamu mungkin di jam terakhir, ya. Sudah menjelang zuhur, setengah sebelas, jam sebelas. Sudah tumpul akal, capek. Digenjot mulai pagi. Kasih sejarah, tareh. Tapi pagi, saat kamu fresh, seger baru bangun tidur, mungkin ada olahraga sedikit, sarapan, mandi, kamu diajak fokus kepada yang berat bisa. Setengah jam, 45 menit. Dikencengin akal kamu. Materi berat, bisa. Jam-jam berikutnya, 9, setengah 10, yang mutawasit, fikih mungkin atau yang semisal itu. Ala kulli hal, itu membantu orang saat belajar dalam thalabul ilm bisa lebih menerima dan memahami dengan baik. Perkara yang keempat, dan itu inti sebetulnya, adalah himmah, semangat, kesungguhan di dalam ilmu. Himmah ini yang akan mengajak dan membawa orangnya kepada ma'ali al-umur, pada perkara-perkara yang tinggi, yang mulia. Kalau himmah orang itu rendah, ya dia akan menganggap ilmu itu gak seberapa penting. Banyak orang sudah berilmu, ngapain juga kamu pelajari ilmu. Karena himmahnya rendah dan menganggap ilmu seperti itu, ya jadi malas-malasan, gak ada semangatnya. Padahal para ulama terdahulu, ya terlalu jauh kalau dibandingkan dengan kita. Di antara mereka ada yang disebutkan, ya kalau Quran jelas, hafal sunnah. Lebih dari itu, ada yang disebutkan menghafal qamus. Qamus al-muhit, segini tebalnya, Fairuz Abadi, hafal dia hafal. Kamus bahasa. Demikian yang lainnya. Kuat himmahnya di dalam ilmu, sehingga besar dan kuat semangatnya untuk lebih dalam dan masuk lebih jauh dalam ilmu. Himmah dalam mulazamah, himmah di dalam rihlah safar mungkin dari satu tempat ke tempat lain, duduk dari satu ma'had ke ma'had lain, jenjang kepada yang lebih tinggi. Nah, itu semua butuh himmah, butuh semangat tinggi. Dulu zaman riwayat, zaman sahabat, tabi'in, mereka rihlah negeri satu ke negeri yang lain hanya mengejar satu hadis. Dari Mekah, Madinah, ke Syam, ke Mesir, ke Khurasan, atau sebaliknya Khurasan ke Baghdad, ke Mekah, dalam talabul ilm. Tentu perjalanan mereka tempuh jauh, berbulan-bulan, dengan kendaraan, kalaupun punya kendaraan apa adanya, keledai, unta atau kuda. Kalau enggak ada ya jalan kaki. Kata Jabir, atau beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, rihlah dari Madinah mendatangi Abdullah bin Unais radhiyallahu an di Syam hanya untuk mendengar satu hadis darinya. Karena tidak tersisa lagi sahabat Rasul SAW selain beliau yang mendengar hadis itu, didatangi oleh Jabir Madinah ke Syam sana. Berapa jauhnya? Berapa waktu yang dibutuhkan? Belum lagi panas terik matahari zaman itu. Aku datang padamu dari Madinah untuk mendengar darimu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhma. Manusia akan dikumpulkan mahsyar di yaumul qiyamah dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun, dalam keadaan belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa, seperti awal dia diciptakan lahir telanjang, tidak beralas kaki, belum disunat dan tidak membawa apa-apa di dunia. Kama badana awala khalqin nu'idu, ala kulihal hadis itu. Maka disampaikan kepadanya hadis tersebut. Himmah yang ada pada mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Sya'bi, Imam Amir Ibn Syarahil rahimahullah ta'ala, Imam Tabi'in, beliau katakan, kalau kalian mau, satu bulan penuh akan aku sampaikan syair-syair dalam bahasa Arab tentunya kepada mereka. Hanya saja tentu dikhawatirkan akan menyibukkan mereka. Akhirnya syair itu yang menjadi kesibukannya, hanya sebatas masalah-masalah syair, masalah bahasa. Padahal intinya adalah ilmu syar'i, Quran, sunnah. Asyahid tapi menunjukkan semangat beliau di dalam ilmu. Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, imam besar dalam jarh wa ta'dil, dalam hadis, sahibu sunnah. Beliau ceritakan tentang dirinya, aku meninggalkan Roy, kota beliau, negeri beliau sekarang Teheran atau sekitar itu, Iran, untuk menuntut ilmu tahun 213 Hijriah. dan kembali ke negerinya tahun 221 Hijriah, 7 tahun. Dan beliau sebutkan itu semua dengan jalan kaki, ditempuh dari satu kota ke kota lain, dari satu syekh ke syekh yang lain, 7 tahun dalam rihlah, dalam talabul ilm. Bahkan beliau katakan 1000 farsakh beliau tempuh. Farsakh itu kalau zaman dulu jarak yang bisa ditempuh kuda atau onta. Ya mereka paham sekian kilo gitu. Sudah harus berhenti. Ya, namanya binatang butuh minum, butuh makan, butuh istirahat. Ini sekian puluh kilo dari satu titik ke titik ini satu farsakh namanya. Nanti minum di sini, istirahat di sini, rest area lah kalau sekarang. Isi bensin kan kalau kendaraan sekarang. Nanti genjot lagi, naiki lagi sampai farsakh berikutnya. 1000 farsakh beliau lalui dalam perjalanannya belajar ilmu. Imam Ahmad pun demikian. Haji 5 kali. Banyak rihlahnya dari satu negeri ke negeri lain. Sengaja tentunya selain ibadah haji tentunya. Salah satu tujuan ulama di zaman itu haji, berkumpulnya ulama dari berbagai negeri semuanya kumpul. Sehingga bertemu dengan mereka itu salah satu tujuan utama selain ibadah haji tentu yang paling utama. Bisa ketemu a'immah. A'immatud dunya. Fulan yang dari Khurasan turun, fulan yang dari Baghdad, yang dari sana, dari sini. Bertemu dengan mereka, mendengar riwayat dari mereka, tanya, belajar dari mereka. Rahmatullahi alaih. Termasuk yang disebutkan adalah tentang himmahnya dan kesabarannya adalah Imam Baqi Ibnu Makhlad. Walaupun kisah ini sebagian mempermasalahkan sanadnya, ada kelemahannya, tapi dia kisah yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Ala kulihal disebutkan Imam Baqi Ibnu Makhlad, beliau datang jauh dari Andalus, Eropa sekarang, daerah Spanyol situ. Turun sampai ke Baghdad, ke Irak. Berapa jaraknya? Untuk sengaja mengejar dan mendatangi Imam Ahmad, ingin belajar dan menimba ilmu darinya. Dan beliau enggak tahu, belum dengar adanya fitnah khulqul Quran di zaman itu. Beliau tanya, di mana Ahmad bin Hanbal? Aku ingin ketemu Ahmad bin Hanbal. Belajar sengaja datang jauh-jauh dari Spanyol untuk menimba ilmu dari Imam Ahmad. Ala kulli hal, sampai mereka kabarkan kepada Baqi Ibnu Makhlad bahwa Imam Ahmad tidak lagi mau bicara, ya karena fitnah zaman itu khulqul Quran, nggak mau mengajar, nggak mau menyampaikan hadis, bukan karena apa-apa tapi karena fitnah di zaman itu. Ala kulli hal, tetap beliau minta tunjukkan di mana rumahnya, maka ditunjukkan itu rumahnya beliau, didatangi oleh Baqi Ibnu Makhlad. Dia tanya, betul ini rumah Ahmadiyah, na'amaku Ahmad bin Hanbal. Tapi aku datang jauh-jauh dari Spanyol, sengaja untuk mendatangimu, untuk belajar dan menuntut ilmu kepadamu. Engkau haramkan aku dari ilmu. Kata Imam Ahmad, ini zaman fitnah dan seperti ini, seperti ini. Terus apa solusinya, kata dia. Kalau memang kamu mau, kata Imam Ahmad, supaya aku juga aman, tidak termadorotkan dan kamu juga aman, begini saja, kata Imam Ahmad. Kamu berpenampilan layaknya orang yang gak punya, orang minta-minta. Ini seperti gembel begitulah. Mungkin baju compang-camping atau ini. Seakan-akan sebagai peminta. Nanti kamu datang ke rumah ini, kamu ketok. Bisa ketemu dengan Imam Ahmad. Dan aku sampaikan padamu mungkin 1-2 hadis. Sambil mungkin dikasih sepotong kurma atau roti. Ini kan gak ketahuan, gak terlalu mencolok. Dan diterima syarat itu oleh Baqi bin Makhlad. Sehingga setiap hari beliau datang dengan pakaian ini supaya gak ketahuan. Ketok rumah Imam Ahmad. Keluar Imam Ahmad, nyampaikan haddatsana fulan, haddatsana fulan. 1-2-3 hadis, nanti esoknya pun demikian, esoknya demikian, begitu sekian lama, sampai masa fitnah Khalqul Quran itu Allah beri kemudahan kepada ahlu sunnah, tidak lagi menjadi problem bagi mereka, beban. Walhasil Imam Ahmad kembali ke majlisnya, bisa menyampaikan sunnah, mengajar kepada umat. Maka di saat itu Imam Ahmad tahu siapa Baqi bin Makhlad. Semangatnya dalam ilmu, kesungguh-sungguhannya. Maka berkorban sampai seperti tadi. Maka setelah beliau kembali ke majlis, setiap kali beliau mau bicara, beliau tanya, mana Baqi bin Makhlad? Mungkin beliau di tengah atau di belakang. Aku Syekh. Taal sini. Dan didudukkan oleh Imam Ahmad di samping kanannya. Dihormati oleh Imam Ahmad. Karena beliau tahu semangat anak ini. Himmahnya. Besarnya kesungguh-sungguhannya dalam ilmu. Rahmatullah alaihim. Demikian para a'immah, para ulama yang lain selalu saja besar semangat mereka sehingga tidak heran nama mereka pun harum dan tinggi. Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, sahib Fathul Bari dan yang lainnya. Beliau sebutkan, beliau baca beberapa kitab kepada syekh-syekh beliau. Antara lain beliau katakan, beliau baca Muwatta Malik kepada salah satu syekhnya. Ini dibaca, mungkin kadang ada sedikit catatan kaki, komentar atau syarah gitu. Dalam satu majelis. Dalam satu pertemuan atau satu majelis beliau rampungkan Muwatta Malik. Muwatta Malik tentunya banyak riwayat. Kalau yang sekarang saja misalnya riwayat Laifi itu ada 2 jilid. Dalam satu majelis diselesaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar kepada salah satu syekhnya. Begitu pula beliau selesaikan Sahih Muslim, dibaca dalam 3 hari selesai, rampung. Juga dibacakan oleh beliau kepada syekhnya. Sambil tentunya ketika dibaca ada faidah-faidah yang disampaikan syekh. Hadis ini begini, riwayat sanadnya begini, ini itu. Dicatat oleh beliau dalam 3 hari. Contoh. Toladan bagi kita bagaimana himmah para ulama dalam ilmu, semangat mereka dalam tolab, kesabaran mereka. Rahimahumullah. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam hampir tiap hari tidak kurang dari 12 pelajaran, 12 durus. Ya tentunya bukan semuanya durus yang beliau pelajari, sebagainya ada yang beliau juga mengajar kepada beberapa muridnya. Antara ta'lim wa ta'allum, ada yang di situ beliau belajar, ada yang di situ beliau mengajar kepada muridnya. 12 pertemuan rahimahumullah. Ala kulli hal, demikian a'immah, kesibukan mereka segala-galanya adalah ilmu. Ilmu yang menyita banyak waktu mereka, menyita dalam artian positif. Dan itu yang bermanfaat bagi mereka, disita waktunya oleh ilmu, disita usianya oleh ilmu. Itu yang paling berguna dalam kehidupan seorang hamba. Tidak terputus semangat mereka di dalam ilmu, tidak terputus himmah mereka di jalan ilmu. Makanya para ulama sebutkan bahwa termasuk perkara yang banyak melalaikan thullabul ilm adalah ketika mereka sibuk dengan perkara-perkara lain dari tujuan utamanya belajar dan mendengar ilmu, tersibukkan dengan syubhat-syubhat ya, antara lain suara yang sumbang, kadang dikatakan bahwa ilmu itu butuh waktu lama, akan banyak memakan usia kamu, gak akan ada selesainya. Ibarat laut tidak bertepi itu pantai ilmu. Sampai kapan kamu mau belajar? Didonkan semangat dan keseriusan seorang thalib untuk belajar. Kalau itu dituruti, terbawa oleh suara-suara semacam itu, akan banyak memutus dan mengganggu dia. Atau yang semacam itu, kamu kira kamu akan jadi syekh besar? Buat apa kamu belajar lama-lama duduk ini itu? Kamu mau jadi alim mufti besar seperti imam fulan, alim fulan? Gak mungkin, gak akan bisa kamu kejar. Don juga mentalnya. Kalau dia turuti, ya akhirnya patah himmahnya. Suara syaitan yang semacam ini untuk membuat orang lemah dan patah semangatnya dalam menuntut ilmu. Al-muhim, paling tidak ilmu bukan untuk semua itu. Tapi tadi, ini ibadah bagi kita. Kita belajar ilmu, kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengannya, qurba. Dengan ilmu itu pula, kita berusaha mengangkat kejahilan dari diri kita. Agar kita beribadah kepada Allah dengan benar, bertauhid dengan benar kepadanya. Aku lihat muwaffaq man waffaqahullah. Hanya dengan taufik Allah, seorang hamba bisa istiqamah di atas jalan ilmu ini. Mungkin ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.